السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، di antara prinsip ad-da'wah as-salafiyah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memperbaiki kaum muslimin dari dalam sebelum memperhatikan yang ada di luar. Jadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang sifatnya intern di lingkungan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan ada yang sifatnya dakwah keluar, mendakwahi kaum musyrikin, orang-orang kafir, agar mereka masuk ke dalam al-Islam. Dakwah intern yang ada di dalam ruang lingkup kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan al-ukhuwah, persaudaraan. Oleh karenanya, awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, yang pertama kali yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kedatangan beliau di Madinah adalah membangun masjid. Maka dibangunlah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di kota Madinah, yang dibangun di atas dasar taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. La masjidun ussis ala taqwa min awwal yawmin ahakku an taquma fih, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa, lebih berhak engkau menegakkan solat di dalamnya. Di antara salah satu penafsiran yang dimaksud adalah Masjid Quba. Mengapa Rasulullah alaihissalatu wassalam pertama kali kedatangan beliau ke kota Madinah yang beliau perhatikan adalah pembangunan masjid untuk menyatukan kaum muslimin agar mereka saling kenal mengenal, baik antara kaum Ansar, antara Aus dan Khazraj yang sebelum mereka mengenal Islam seringkali terjadi pertikaian di antara mereka. Demikian pula perkenalan ta'aruf antara kaum muhajirin dan ansar, agar mereka saling mengenal, membina keakraban di antara mereka. Selain dari tujuan-tujuan yang utama, menegakkan solat yang sudah menjadi kewajiban mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ukhuwah dan sangat menekankan permasalahan ukhuwah di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menerangkan tentang ukhuwah yang ada di antara mereka, di antara kaum mukminin. Yang menjadikan mereka bersaudara adalah al-iman wal Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Dan bahkan ketika awal kali kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin memperkuat hubungan antara kaum muhajirin dan ansar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka, al-mu'akhah. Jadi dipersaudarakan antara satu orang dari kalangan muhajirin bersaudara dengan seseorang dari kalangan ansar. Sampai begitu dekat, lebih dekat daripada persaudaraan seseorang dengan saudara kandungnya. Ini persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Karena kaum muhajirin mereka meninggalkan Makkah, mereka berpisah dengan sanak keluarga mereka, berpisah dengan harta benda mereka. Mereka tidak memiliki kerabat di Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum Ansar sebagai penolong mereka, yang menyambut mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan kaum Ansar yang mereka telah menempati terlebih dahulu kota Madinah dengan keimanan. Mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah ke mereka, mendatangi negeri mereka. Dalam keadaan mereka tidak merasa sempit sedikit pun dalam diri mereka. Biasanya orang kalau didatangi oleh keluarganya dari jauh, marah-marah dia. Nah, ini bikin habis beras sih. Habis beras saya dimakan oleh orang-orang ini. Marah dia. Gusar. Merasa sempit ketika didatangi. Sehingga kalau ada orang datang ya, katanya disuruh memilih. Mau tidur di mana? Di rumah apa di masjid? Tapi di masjid itu lebih dingin katanya, supaya gak tidur di rumah. Allahul musta'an. Berat ketika datang. Akan tetapi kaum Ansar, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak punya rasa berat. Mereka tidak merasa sempit dengan kedatangan saudara-saudara mereka dari Makkah yang berhijrah ke negeri mereka. Mereka memberikan apa saja yang mereka mampu untuk berikan, padahal mereka ini orang-orang yang membutuhkan itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan untuk memperhatikan saudara-saudara mereka itu daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri membutuhkannya. Persaudaraan yang luar biasa, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan di antara yang menunjukkan begitu dekatnya persaudaraan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kaum muhajirin dan ansar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, Rasulullah alaihi salatu wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'. Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin, Sa'ad ibn Rabi' dari kalangan Ansar. Begitu dipersaudarakan, maka Sa'ad ibn Rabi' ini langsung mendatangi Abdurrahman bin Auf. Lalu dia mengatakan, "Qad 'alimatil Ansar anni min aktsariha malan. Fa uqassim mali baini wa bainaka nisfain." Orang-orang Ansar mengetahui bahwa aku ini orang yang paling banyak memiliki harta. Terus terang dia. Orang-orang Ansar tahu, aku ini orang paling kaya, paling banyak hartanya. Saya ingin membagi harta saya denganmu, kita bagi dua. Subhanallah. Bagi dua. Jadi kalau paling banyak hartanya, kalau kita hitung kira-kira 1 triliun lah. Atau 2 triliun. Kalau setengahnya 1 triliun untuk kamu. Saya 1 triliun juga. Waduh, luar biasa. Persaudaraan yang luar biasa. Lebih dari itu, kata Sa'd bin Rabi', wali mur'atan. Saya punya 2 istri. Fanzur a'jabahuma ilaik, fasammiha li utalliqha, fa idza qadat iddatuha fatazawwaja. Saya punya 2 istri. Kamu lihat mana yang paling menakjubkan kamu. Lihat. Ya, ini ketika belum turunnya ayat hijab ya. Masih memungkinkan lihat wajah istri orang. Belum turun ayat hijab. Yang memerintahkan para wanita untuk menutup seluruh tubuh mereka termasuk wajah-wajah mereka. Kata saat kamu lihat mana yang paling menakjubkan kamu. Lalu kamu datang kepadaku, sebutkan namanya, saya akan ceraikan dia. Apabila telah habis masa iddahnya, kamu nikahi dia. Masih istri loh. Disuruh pilih lagi. Ya. Dia tidak mengatakan, ini saya punya istri yang satu, umurnya 80 tahun. Nanti saya ceraikan, saya kasih kamu. Bukan gitu, suruh milih. Dia akan menceraikan. Ini berarti apa? Mendahulukan saudaranya. Bukan dia karena dia tidak membutuhkannya. Subhanallah. Apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu? Apakah beliau seperti kebanyakan orang ketika diberi harta ya? Terima kasih. Jazakallah khair, masyaallah, alhamdulillah. Ini kesempatan Rasulullah mempersaudarakan saya dengan orang kaya, masya Allah. Sudah kita manfaatkan saja kekayaannya. Ya, subhanallah. Beliau tidak demikian. Beliau tidak menerima tawaran itu. Apa kata beliau? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkati kamu terhadap keluarga dan hartamu. Beliau tidak mengambil hartanya. Padahal ditawari setengah. Beliau tidak mengambil istrinya yang akan dia ceraikan untuk dia nikahkan. Tidak demikian. Kata Abdurrahman, aina sukukum? Di mana pasar kalian? Tunjukkan di mana pasar. Beliau ingin usaha sendiri. Subhanallah. Maka ditunjukkanlah ke pasar Banu Qainuqa'. Maka beliau berdagang. Ya. Terus setiap hari. Akhirnya membawa keuntungan. Karena kaum muhajirin ini, ahlu Makkah, mereka dikenal dengan kepandaian mereka berdagang. Beda dengan penduduk Madinah. Kebanyakan mereka bercocok tanam. Tapi kaum muhajirin berdagang. Akhirnya, tidak lama kemudian beliau pun menghasilkan harta. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dalam keadaan di tubuhnya ada bekas sesuatu, tanda kekuning-kuningan itu yang menunjukkan bahwa itu tanda kalau dia sudah menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam, ada apa denganmu? Ya, ini kok penampilan yang lain dari biasanya?" Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Aku telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masukta fiha?" Apa yang kau berikan berupa mahar? Kata Abdurrahman, "Waznu nawati min dhahab." Ya, satu biji emas. Entah berapa gram ini. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awlim walau bisya." Buat walimahan meskipun dengan seekor kambing. Yang menjadi syahid di sini adalah persaudaraan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka hak-hak persaudaraan di antara sesama muslimin. Hak-hak kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk menebarkan salam. Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Tebarkan salam. Berilah makanan. Sambung tali silaturahim. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Kalian akan masuk ke dalam al-jannah dengan penuh keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Innakum la tadkhuluna al-jannah hatta tahabbu. Hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salam bainakum." Sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian mengamalkannya akan menumbuhkan rasa saling cinta di antara kalian? Maka tebarkanlah salam di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka tentang hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'ikhah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Yaitu seorang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia sekali-kali menyakiti tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada mereka tentang hak-hak muslimin. Al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya, demikian pula dari tangannya, yakni dari perbuatan kezaliman, mendzalimi saudaranya. Itulah muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang persatuan kaum mukminin. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan kaum mukminin seperti satu tubuh. Mathalul mukminin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'iru jasad bisahar wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling cinta mencintai di antara mereka, saling kasih mengasihi di antara mereka, saling merahmati di antara mereka, itu seperti satu tubuh. Apabila satu dari anggota tubuh itu yang merasa sakit, maka menyebabkan anggota tubuh yang lainnya menjadi demam, dan tidak bisa tidur karena juga turut merasakan kesakitan. Dan seterusnya, dari sekian banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menanamkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum pentingnya ukhuwah di antara mereka. Kasih sayang di antara mereka, persaudaraan di antara mereka. Dan menjalankan hak-hak persaudaraan itu. Ketika engkau bertemu, ucapkan salam. Ketika ada orang datang kepadamu untuk meminta nasihat, berikan kepadanya nasihat. Ketika engkau diundang, kamu berusaha untuk memenuhi undangan tersebut. Ketika ada yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab, yarhamukallah. Ketika ada yang sakit, kamu jenguk. Ketika ada yang meninggal, kamu berusaha untuk melayatnya, mengantar jenazahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang mengikuti jenazah muslim yang lain. Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u biqiratayn kullu qiratin mithlu Uhud. Wa man shalla 'alayha thumma raja'a qabla an yudfan fa innahu yarji'u biqirat. Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyolati jenazah itu dan dia terus mengantarnya sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir, maka ketika dia kembali membawa dua qirat pahala. Satu qirat itu sebesar bukit Uhud. Barang siapa yang menyolatinya lalu kemudian kembali sebelum dimakamkan, maka dia mendapatkan satu qirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka dari berbagai macam penyakit-penyakit yang dapat merusak ukhuwah, merusak persaudaraan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhiluh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. بحسب امرئ من الشر ايحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Jangan kalian saling dengki di antara kalian. Jangan kalian saling berbuat zalim antara satu dengan yang lainnya. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling memboikot. Jangan sebahagian kalian membeli di atas pembelian orang lain. Ini semua disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin yang akan mengakibatkan keburukan. Wa qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jangan dia menzaliminya. Jangan dia merendahkannya. Jangan dia menghinakannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dadanya, takwa itu di sini. Ketakwaan itu di sini. Cukuplah seseorang dari merupakan perbuatan keburukan dan kejahatan yang dia lakukan ketika dia menghinakan saudaranya muslim. Antara muslim dan yang lain itu diharamkan untuk dirusak darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Demikian pula hartanya tidak boleh diambil tanpa keridhaannya. Dan demikian pula kehormatannya tidak boleh dirusak. Ini semua nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan dan menumbuhkan pentingnya persaudaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab hilangnya ukhuwah yang menyebabkan tumbuhnya keretakan ini akan menyebabkan kelembahan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa la tanaza'u fatashalu wa tadhhab rihukum." Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian terkalahkan dan hilang kekuatan pada diri kalian. Hilang kekuatan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jaga ini. Di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka manusia biasa ya. Sama seperti kita kehidupannya. Kadang-kadang terjadi pertikaian di antara para sahabat. Kadang-kadang seperti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berusaha membina mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Suatu ketika ada dua orang itu bertengkar sampai memerah wajah-wajah mereka. Ihmarrat wajnata itu ini memerah ini bagian pipinya ini. Masing-masing mengangkat suara. Ini mengangkat suara, yang satu juga mengangkat suaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka kepada kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, kalau seandainya mereka mengucapkannya akan hilang kemarahan yang ada pada mereka. Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan hilang apa yang dia rasakan itu dari rasa amarah yang akan mengakibatkan keburukan. Kalau seorang sudah marah kadang-kadang tidak terkontrol, kalau dia terus meluapkan kemarahannya maka aliyadzubillah dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahayanya pertumpahan darah di antara sama kaum muslimin. Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Apabila dua orang muslim bertemu masing-masing membawa pedang lalu kemudian mereka berkelahi saling bunuh-membunuh, yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau yang membunuh iya di dalam neraka, fama balul maqtul, kok yang terbunuh juga dimasukkan ke dalam neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia berusaha, niatnya itu sangat kuat untuk membunuh saudaranya, namun dia yang terkalahkan. Tapi dengan niat Allah Subhanahu wa taala menghisab dia, menyebabkan dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya mencela seorang muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim itu adalah merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahayanya mendatangkan rasa takut ke dalam diri seorang muslim, menakut-nakuti seorang muslim. Apakah dengan pedang, bawa pedang atau bawa senjata, senjata diarahkan kepadanya, akhirnya menyebabkan dia ketakutan, atau melakukan perbuatan-perbuatan teror yang menyebabkan tumbuhnya rasa takut dalam diri kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. May yurawwi'il muslim falaysa minna, siapa yang mendatangkan rasa takut pada diri seorang muslim maka dia bukan dari umat kami. Ini semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah para sahabat dalam keadaan beliau terus menumbuhkan persaudaraan di antara mereka. Kadang-kadang terjadi pertikaian di antara para sahabat. Ulah dari satu orang akhirnya menyebabkan yang lain ikut. Pada asalnya perselisihan antara satu dari kalangan Ansar, yang satu dari kalangan Muhajirin. Akhirnya ribut dua orang ini. Akhirnya yang satu memanggil kaumnya, ya lal ansar, wahai kaum ansar. Maksudnya tolong saya sedang dizalimi oleh dari kalangan muhajirin. Muhajirin juga tidak mau ketinggalan. Ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, maksudnya bantu saya. Ini memanggil kaum ansar, ini memanggil kaum muhajirin. Padahal dua gelar ini gelar syar'i, iya kan? Gelar muhajirin dan ansar, dua-duanya gelar yang syar'i disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Namun ketika dia memaksudkan untuk memanggil kaum ansar, yang ini memanggil kaum muhajirin dengan tujuan fanatisme. Ini harus membela karena ansarnya, yang ini harus membela karena muhajirinnya, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan pertikaian yang terjadi antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Beliau mengatakan abi da'wal jahiliyyati tabghun wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Apakah panggilan-panggilan jahiliyah yang kalian kehendaki, aku di hadapan kalian. Tinggalkan panggilan-panggilan semacam itu. Itu adalah panggilan-panggilan yang busuk. Diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sempat pula terjadi pertikaian antara kaum Aus dan Khazraj. Waktu itu berita yang sempat menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadithul ifk, kisah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini difitnah oleh orang-orang munafik. Kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam peristiwa Banul Mustaliq pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka kalau pulang dari perang itu kan beristirahat di satu tempat, kemudian lanjut lagi, istirahat lagi, lanjut lagi. Karena memang dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan mau perang pakai mobil, pakai pesawat. Kalau dulu kan ya jalan kaki. Kendaraan paling nyaman itu adalah? Hah? Apa yang paling nyaman? Unta. Paling nyaman. Tapi untuk perang kuda. Tapi kalau untuk perjalanan, kendaraan ya unta itu sudah paling tahan, paling aman, paling nyaman. Nah, pada saat mereka singgah, beristirahat di satu tempat, itu di malam hari. Setelah itu mereka ingin melanjutkan perjalanan. Berangkat. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun beliau masuk ke dalam haudaj. Jadi haudaj itu semacam kemah. Kemah yang diangkat untuk dinaikkan di atas unta. Sehingga wanita ketika berada di dalam itu tidak terlihat. Paham ya? Unta ya anulah. Kemah berjalan. Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha setelah diumumkan bahwa kita akan melanjutkan perjalanan, Aisyah pun masuk ke dalam haudaj ini. Ketika beliau masuk ke dalam haudaj, beliau lupa bahwa dia kehilangan kalung. Jadi kalungnya lepas. Sama seperti kejadian tayamum. Lepas kalungnya. Kalung pinjaman lagi. Bukan kalung milik beliau, kalung pinjaman dari saudaranya Asma radhiyallahu anha. Akhirnya beliau keluar lagi. Nah, ketika beliau keluar dari haudaj itu, para sahabat enggak ada yang melihat. Beliau keluar untuk mencari kalungnya di tempat beliau beristirahat. Nah, ketika beliau sedang mencari kalung, para sahabat ini menyangka bahwa Aisyah ada di dalam haudaj karena tertutup. Ada tirainya. Dan setelah turunnya ayat hijab, maka tidak lagi seseorang boleh bebas untuk berdialog, untuk bercakap dengan seorang yang bukan mahram. Para sahabat tidak ada yang mengatakan pada Aisyah, Isya kamu sudah di dalam? Enggak ada. Enggak ada percakapan. Sehingga mereka mengangkat haudaj itu dalam keadaan mereka menyangka Aisyah radhiyallahu anha ada di atas. Ada di dalam. Mereka tidak mengingkari kok ringan gitu. Karena memang tubuh Aisyah ringan sekali ketika itu. Ya, beliau kurang lebih berumur masih 13-an tahun lah ketika itu. Masih kecil. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diangkat oleh para sahabat, dinaikkan ke atas unta. Lanjut perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka juga Aisyah sudah berada di dalam. Lanjut perjalanan, ternyata Aisyah tertinggal. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala tertinggal, dia ingin menyusul rombongan, sudah tidak memungkinkan. Maka Aisyah pun berpikir, kalau mereka mengetahui saya tidak berada di sana, di dalam sana, pasti mereka akan kembali. Maka dia pun tidak meninggalkan tempat itu. Dia tidak meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya sampai tertidur, karena ini malam hari. Sampai tertidur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau sedang tertidur, tersingkap cadarnya. Radhiyallahu anha. Lewatlah seorang sahabat bernama Sufyan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Sufyan ibn al-Mu'attal, kenapa dia terlambat? Dia juga tertidur di perjalanan sebelumnya. Jadi dalam peristirahatan sebelumnya, para sahabat sudah dibangunkan untuk melanjutkan perjalanan. Sufyan ibn al-Mu'attal ini termasuk di antara sifat beliau sulit dibangunkan. Sehingga dia tertidur, tablas. Tahu 14 ya? Orang Jawa kan banyak juga di sini. Jadi akhirnya ketiduran. Para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Sehingga dia terlambat di perjalanan sebelumnya, maka dia berjalan sendirian. Itu kira-kira di waktu sahur. Malam hari. Begitu Sufyan bin Mu'attal melewati tempat peristirahatan sebelumnya, ya, yang di sana Aisyah tertinggal, beliau lewat, melihat kok ada bayangan hitam. Ada bayangan hitam. Ada apa ini? Siapa gerangan? Sendirian lagi. Maka beliau pun mendekati. Karena tersingkap cadarnya, ya. Dan sebelum diturunkannya ayat hijab, Sufyan bin Mu'attal ini mengenal Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengenal. Ketika dia melihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang pertama kali diucapkan Sufyan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kenapa kok Aisyah tertinggal di sini? Ketika beliau mengucapkan inna lillah karena suaranya keras, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kaget. Terbangun. Ketika beliau terbangun, maka beliau segera menutup wajahnya kembali. Subhanallah. Akhirnya Sufyan bin al-Mu'attal mendekatkan untanya kepada Aisyah. Ya, mendekatkan untanya kepada Aisyah untuk dikendarai oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka mereka pun berjalan, melanjutkan perjalanan. Aisyah di atas unta dan Sufyan bin al-Mu'attal di depan menuntun. Dan sesuatu yang menakjubkan, yang menunjukkan sikap waraknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak terjadi sedikit pun percakapan di antara mereka. Tidak ada. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak mendengar sedikit pun dari ucapan Sufyan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ikhwan, gimana para sahabat menjaga hubungan. Sufyan tidak bertanya, kamu kenapa Aisyah? Kan biasa gitu. Kamu ngapain di sini? Nah, aduh kasihan betul kamu. Ya sudah, bahaya ini. Fitnah ini. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan, oh saya mau telpon fulana. Tujuannya saya mau menasihati dia. Saya kan nyampaikan tauhid, tidak apa-apa. Tauhid, tapi syaitan di sampingnya. Iblis. Ya, terjadi percakapan via telepon, lama kelamaan terfitnah dia dengan suaranya, akhirnya waliyadzubillah menjadi rusak, tidak ada percakapan. Itu mulai dari sahur di waktu malam sebelum subuh sampai mendekati zuhur atau waktu zuhur, perjalanan itu tidak ada percakapan. Padahal mereka berdua. Sampai kemudian mereka berhasil menyusul rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari perjalanan tersebut, karena perjalanan yang melelahkan, Aisyah radhiyallahu anha jatuh sakit. Beliau sakit. Soalnya hasil beliau tertidur, di Madinah sudah ribut membicarakan Aisyah radhiyallahu anha. Ribut. Orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay yang pertama kali menyebarkan bahwa Aisyah telah berbuat sesuatu. Yani, kalau bahasa kita selingkuh. Gitu. Telah melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Itu tersebar di kota Madinah dalam keadaan Aisyah tidak mengerti. Tidak mengetahui apapun yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya mengabarkan. Nah. Hanya dia merasa agak ada kelainan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau beliau sedang sakit, Rasulullah datang duduk di sampingnya, kemudian mengusap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menyayangi Aisyah. Tapi ini kok agak berubah. Terjadi perubahan. Rasulullah datang hanya mengatakan, "Gimana keadaanmu? Sudah baik?" Sudah, itu aja. Tidak seperti halnya seorang suami yang sayang kepada istrinya. Namun beliau berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak mengenakkan tersebut. Sampai kemudian satu ketika beliau merasa sudah lebih sehat, ingin buang hajat keluar bersama Ummu Mistah. Akhirnya dalam kejadian itu ketika Ummu Mistah kembali dari mengantar Aisyah, dia sempat terjatuh karena menginjak kainnya. Akhirnya dia apa itu, kalau seorang kaget itu langsung keluar umpatan gitu, kaget ya. Dia menyebutkan kejelekan terhadap anaknya sendiri, Mistah, karena Mistah ini termasuk yang terlibat akhirnya membicarakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mendengarkan itu, ada apa kamu, kok kamu mencela seorang yang telah menghadiri peristiwa perang Badar? Akhirnya Ummu Mistah pun menceritakan apa yang terjadi. Tambah sakit lagi Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan berita itu, semakin sakit. Yang beliau hanya bisa melakukan adalah menangis. Namanya perempuannya seperti itulah keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada wahyu yang turun kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Aisyah radhiyallahu taala anha ini jujur dengan ucapannya bahwa dia tidak melakukan, atau jangan-jangan seperti yang diberitakan? Wahyu belum turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian beliau sempat berbicara di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, siapa yang akan memberikan udzur kepadaku apabila aku menghukumi orang yang telah menyakiti keluargaku ini? Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay. Siapa yang bisa memberi udzur kepadaku? Bangkitlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini dari Sayyidul Aus, pimpinannya kabilah Aus, beliau Sayyid. Kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Rasulullah, saya akan memberikan udzur kepadamu. Saya akan memberikan udzur kepadamu apabila orang yang menyakiti ibu itu dari kalangan kami, Aus, maka kami siap untuk memenggal lehernya. Dia mengatakan itu karena kalau yang bersalah dari kalangan Aus. Namun apabila yang melakukan kesalahan itu dari kalangan saudara kami, Khazraj maksudnya, dari kalangan saudara kami, maka kami akan mendengar perintah wahai Rasulullah. Kami akan kami akan menegakkan apa yang kau perintahkan. Maksudnya kalau Rasulullah juga memerintahkan untuk memenggal, kami akan penggal. Mendengarkan itu, ngamuk yang dari kalangan Khazraj ini. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala bangkit juga. Nah, kamu tidak akan bisa melakukannya. bangkit lagi dari Aus, kamu munafik. Tuduhan terjadi di antara mereka. Di antara para sahabat loh. Saling tuding-menuding. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menenangkan mereka. Menasihati mereka. Akhirnya lama kelamaan terus mereda. Jadi para sahabat itu pun ya namanya manusia ya. Nah, kadang-kadang terjadi pertikaian, kadang-kadang. Tapi bagaimana caranya berusaha untuk memperbaiki? Nah, mengarahkan kepada kebaikan, menasihati mereka. Sifat dasar manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang punya sifat pemarah, ada yang punya sifat tidak demikian. Ada orang sifatnya sedikit aja tersinggung. Hal-hal yang seperti ini perlu dikumpulkan, kemudian berusaha untuk diperbaiki. Ini semua yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat kadang-kadang jatuh dalam kekeliruan. Tapi begitu cepatnya mereka ketika mendapat nasihat untuk kembali kepada kebenaran. Untuk kembali kepada al-haq. Karena kebenaran itu bagi mereka lebih mahal dari segala sesuatu. Lebih mahal dari segala sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, di antara isi surat beliau, beliau mengingatkan masalah pentingnya kembali kepada al-haq. Muraja'atul haq khairu min at-tamali fil batil. Kembali kepada al-haq itu jauh lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Ini ciri-ciri ahlul haq. Jangan sekali-kali ada yang menyangka bahwa seorang apabila rujuk kepada al-haq menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak merasakan kemuliaan. Jangan seperti itu ma'asyiral ikhwah. Kembali kepada kebenaran itu adalah kemuliaan. Hanya ahlul haq yang bisa melakukan itu. Hanya seorang yang dibimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjalankan itu. Maka di saat terjadi khilaf, berusaha untuk memperbaiki dengan cara yang terbaik. Jangan lagi pada saat terjadi khilaf antara dua saudara kita, yang lainnya berusaha untuk memanas-manasi. Tadinya itu apinya cuma sekecil ini, akhirnya semakin besar, ya. Dipangarai istilahnya, ya. Yang ini dikompori, yang ini juga dikompori. Oh, ribut. Nah, kalau terjadi khilaf antum dengan seseorang dari saudara antum yang berjalan di atas manhaj yang sama, jangan dinampakkan di hadapan umum. Berdua panggil, ya akhi antum begini. Apabila terselesaikan alhamdulillah, jika tidak mungkin terselesaikan, datangkan seorang yang bisa mendamaikan, yang bisa menasihati, mungkin dari kalangan ustaz. Nah, jangan di forum umum, jangan di tempat terbuka. Terjadi pertikaian, yang ini juga mendukung, yang satu juga punya pendukung. Iya, sudah. Akhirnya semakin panas, semakin ribut. Wallahul musta'an. Maka yang wajib bagi seorang mukmin ketika dia bersalah, segera dia perbaiki diri. Segera dia memperbaiki diri. Meninggalkan keburukan-keburukan di masa lalu. Kalau dia punya kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berusaha untuk diperbaiki. Dia harus siap dengan itu. Jangan sekali-kali ketika dia menganggap yang ini berjalan di atas kebenaran, seterunya berjalan di atas kebenaran, sementara dia dianggap salah, dia dianggap berjalan di atas kebatilan, lalu dia tidak siap untuk menerima nasihat, akan semakin parah dia dan semakin berbahaya dia. Dia harus siap menerima nasihat, kembali kepada al-haq segera. jangan ditunda-tunda. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ukhuwah di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala. Ini penting, menjaga ukhuwah yang ada di antara ahlul haq itu harus didahulukan. Bagaimana mungkin kita bisa mendakwahkan keluar Islam yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara di antara kita terdapat kelemahan? Orang-orang luar akan mengatakan, gimana kamu berdakwah, kamu sendiri berpecah. Gimana kamu akan menasihati orang? Tuh, lihat. Di antara kamu sendiri bertikai. Kalau sudah terjadi pertikaian, wah, enggak peduli. Tetangga di sebelahnya enggak peduli. Teriak sana, teriak sini. Volumenya diperbesar. Enggak peduli. Subhanallah. Yang ini mengangkat suara, ini juga tidak kalah suaranya. Masya Allah. Seakan-akan yang paling tinggi suara, paling afdal. Sampai tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati seorang apabila terjadi pertikaian dengan istrinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tahjur illa fil bait." Jangan engkau memboikot istrimu kecuali di rumah. Kalau terjadi pertengkaran, jangan sampai keluar dari rumah. Di dalam rumah saja. Di dalam rumah, ketika kamu tidur, kamu tidak ingin tidur bareng, ya sudah seperti itulah. Ketika kamu berada di luar rumah, nampakkan bahwa kamu itu tidak ada apa-apa, tidak terjadi perselisihan. Ya. Sehingga pembicaraan tidak meluas. Karena kalau sudah diketahui oleh tetangga, ya. Apalagi kalau rumahnya itu bukan dari tembok, dari kayu. Apalagi ini. Ini jangan-jangan kapak yang melayang ini. Ini apa? Kaca pecah. Kayak ada perang dunia di sebelah. Subhanallah. Tetangga mendengar. Wah, iya, itu hampir setiap malam saya mendengar itu. Wah, ini ketemu lagi sama ibu yang sebelah. Kamu dengar itu tetangga itu. Wah, sudah. Jadi gaduh-gaduh, campur aduk. Gak keruan. Nah. Akhirnya sudah. Bukannya kebaikan yang diharapkan, semakin meluas. Yang ini mengadu domba, yang ini menghibah. La ilaha illallah. Ketika ada permasalahan, selesaikan dengan baik. Antum dengan seorang ikhwan, selesaikan. Tidak bisa diselesaikan, datang ke ustaz. Nah. Jangan semuanya mau menjadi imamul jarh wa ta'dil. Ketika terjadi permasalahan, wah, antum ini kayak MLM, wala antum ini Mu'tazila, wala antum ini Haddadi, ente ini Hajuri. Yang ini bilang Hajuri, tidak mau kalah juga, ente Haddadi. Waduh, sudah ribut di antara mereka. Yang lain jadi penonton ini, apa sebenarnya yang terjadi? Apa masalahnya? Semakin meluas. Selesaikan dengan hikmah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Berbicara tentang jarh wa ta'dil itu tidak kepada setiap orang. Terus terang saya bukan orang yang punya wewenang berbicara jarh wa ta'dil. Bukan kapasitasnya. Nah. Kembalikan kepada ahlinya. Kembalikan kepada para ulama. Ulama yang memberi penilaian. Nah, hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting untuk dijaga dan dipelihara. Tidak semua apa yang ada di otak kita harus dikeluarkan. Hah? Tidak semua apa yang nongkrong di otak kita ini dikeluarkan. Melihat maslahah dan mafsadah. Oleh karena itu termasuk di antara ciri-ciri dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Dakwah yang dibangun di atas ilmu, bukan dengan kejahilan. bukan dengan umpatan, bukan dengan cemoohan. Dakwah yang hanya bisa mencela, dakwah yang hanya bisa menuduh tanpa bukti, itu bukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat dakwah Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu Al-Kitab was Sunnah. Ilmu yang hak. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Maka orang-orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya adalah mereka yang membangun dakwahnya di atas ilmu. Sehingga setiap permasalahan mereka senantiasa kembali kepada al-haq, al-kitab, was-sunnah dalam setiap permasalahan. Setiap problem yang terjadi selalu dikembalikan kepada kitab Allah. Apa firman Allah? Apa bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini? Apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi problem ini? Berusaha kembali kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan as-salafus salih, bimbingan para ulama rabbaniyun, ulama us-sunnah. Kembali kepada mereka. Dakwah ahlus sunnah yang wajib dibekali seorang dai dengannya adalah ilmu tersebut. Ilmu ini bagi seorang dai ibaratnya seperti orang yang ingin berperang dengan senjata. Senjatanya adalah ilmu. Semakin kuat ilmu yang dia miliki, maka semakin kuat pula senjatanya. Semakin kokoh ilmunya, maka ibaratnya seperti seorang yang berjihad, seorang yang berperang dengan senjata yang lebih canggih. Semakin mudah membunuh lawan-lawannya. Nah, kademikianlah ilmu. Ketika kamu ingin berdakwah, masuk ke medan dakwah dalam keadaan kamu tidak memiliki ilmu, dengan apa kamu berperang? Tangan kosong. Hah? Musuhmu pakai tank, kamu pakai tangan kosong. Kan tidak bisa. Harus punya senjata. Senjata seorang dai yang paling utama itu adalah ilmu. Ilmu inilah yang mengarahkan dia. Ilmu inilah yang menjaga dia. Ilmu inilah yang mengatur dia. Bagaimana cara dia melangkah? Bagaimana cara dia berbuat? Apa yang harus dia lakukan? Ilmu yang menjaganya. Ilmu yang mengaturnya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bandingkan antara seorang ahlul ilm dengan seorang yang tidak berilmu. Seorang ahlul ilmi itu selalu menyelesaikan sesuatu dengan cara ilmiah. Oh, ini tidak benar yang seperti ini. Oh, ini demikian. Kenapa? Oh, karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan demikian. Semakin luas ilmunya, maka semakin bijak dia dalam menyelesaikan sesuatu. Tapi bandingkan dengan seorang yang tidak berilmu. Omongannya besar, suaranya keras, tapi tidak punya isi. Tong kosong. Nyaring bunyinya. Nah, itulah yang dimiliki oleh hizbiyun. Berkoar-koar, meneriakkan harus menegakkan syariat Islam, tapi mereka tidak punya ilmu. Syariat Islam apa yang harus ditegakkan? Bagaimana cara menerapkan syariat Islam? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala al-yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan, tapi engkau tidak menempuh jalannya. Kapal itu tidak bisa berlayar di tempat yang kering. Kalau kamu ingin berlabuh, cari lautan. Baru kamu berlabuh. Maksud dari penyair ini bahwa seorang ketika hendak mengharapkan keselamatan, ingin sampai kepada tujuan diridai Allah Subhanahu wa taala, maka tempuh cara-caranya. Maka demikian pula seorang dai ketika dia berdakwah, setiap dakwah yang dia sampaikan harus dibangun di atas ilmu. Seorang yang tidak memiliki ilmu tidak berhak untuk berdakwah. Kemudian, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, termasuk di antara cara berdakwah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula yang datang dari para sahabat dan as-salafus salih, adalah mendakwahi manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Kadar pemahaman mereka. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu ini mulia. Selalu akan mengarahkan orang kepada kebenaran. Akan tetapi, ketika seseorang kurang pandai di dalam memanfaatkan ilmu tersebut dan menyampaikan ilmu itu, yang menyebabkan orang-orang yang mendengarnya tidak mampu memahami dengan baik atau salah dalam memahami, akhirnya menjadi bumerang. Ibaratnya seperti seseorang yang dia ingin menjadi seorang dokter padahal dia bukan ahlinya. Maka dia mengambil obat ini, obat itu, obat ini. Kemudian dia berikan kepada pasien. Dia jelaskan, ini obat ini kamu harus minum sekian hari sekali. Atau dalam sehari kamu harus minum 3 kali. Ternyata overdosis. Dia enggak tahu. Dia bukan dokter, tapi sok ingin menjadi dokter. Dia berikan kepada pasiennya. Kira-kira apa yang terjadi? Bukannya semakin menyembuhkan, semakin memperparah penyakitnya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara hikmah dalam berdakwah adalah memahami kadar pemahaman manusia. Berbeda ketika kita berada di lingkungan orang-orang awam dengan ketika kita sedang berada di hadapan para penuntut ilmu. Berbeda ketika kita sedang berhadapan dengan anak-anak yang usianya masih belasan tahun, atau bahkan mungkin di bawah itu, dengan orang-orang yang dewasa. Berbeda kadar pengetahuan mereka, kadar penangkapan mereka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, dan apa hak hamba yang ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adzziba man la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah mereka menyembahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Dan hak hamba terhadap Allah yang harus ditunaikan oleh Allah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk melakukan itu kepada hambanya, bahwa Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Ini berita gembira, keutamaan tauhid, keutamaan bertauhid. Lalu kemudian Mu'adz pun karena mendengarkan berita gembira ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia, aku sampaikan pada mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la idzan yattakilu, jangan, la tubasyirhum, fayattakilu. Jangan engkau menyampaikan berita ini kepada mereka yang menyebabkan mereka bermalas-malasan, enggan untuk semangat dalam beramal. Yang penting tauhid, sudah enggak bersemangat lagi dalam beramal saleh. Jangan kamu sampaikan pada mereka. Kenapa? Khawatir akan timbul salah pemahaman dalam pada sebagian mereka karena mereka tidak mampu memahami itu dengan baik. Akhirnya mereka pun terjatuh dalam kesalahan. Meskipun pada akhirnya terpaksa Mu'adz bin Jabal menyampaikan sebelum beliau meninggal karena mengkhawatirkan dirinya termasuk di antara orang yang menyembunyikan ilmu. Akhirnya beliau sampaikan. Artinya apa? Ilmu itu ketika kita berhadapan dengan seorang, tidak semua apa yang kita miliki harus disampaikan. Kadang-kadang ada ilmu yang harus kita tahan, jangan disampaikan. Ini kalau disampaikan khawatir menimbulkan fitnah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ain." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku dua gudang ilmu. Amma ahaduhuma faqad basattuh. Wa amma al-akhar falau basattuhu laquti'a hadha al-hulqum. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan padaku dua gudang ilmu, dua tempat ilmu. Adapun salah satunya sudah aku sampaikan, aku sebarkan kepada kaum muslimin. Tapi yang kedua, tempat ilmu yang kedua, ini kalau saya sampaikan bisa terpotong leher ini. Maksud beliau isyarat kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang akan timbulnya fitnah. Kalau beliau sampaikan di masa-masa fitnah, ya akan memudaratkan diri beliau sendiri. Maka beliau tidak menyampaikan. Beliau tidak menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh." Sampaikan ilmu kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa memahaminya dengan akal-akal mereka. Apakah kalian ingin Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya didustakan? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma anta bimuhaddithin qawman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau memberitakan tentang satu berita kepada satu kaum yang akal-akal mereka tidak mampu menjangkau ilmu tersebut, melainkan akan menyebabkan timbulnya fitnah terhadap sebagian mereka. Dari Hisham ibn Urwah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa ayahku mengatakan kepadaku, "Ma haddathtu ahadan bisyai'in minal ilmi qattu lam yablughu aqluhu illa kana dhalalan alayhi." Aku tidaklah memberitakan sesuatu dari ilmu sama sekali kepada seseorang yang orang itu tidak mampu mencerna dengan baik, melainkan itu menjadi sebab kesesatan baginya. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Qilabah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "La tuhaddith bihadithi man la ya'rifuh, fa inna man la ya'rifuhu yadurruhu wa la yanfa'uhu." Jangan engkau memberitakan tentang satu berita kepada orang yang tidak mengetahuinya. Orang yang tidak mengetahuinya, orang tidak mampu mencerna perkara itu. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahuinya itu akan memudaratkan dia dan tidak memberi manfaat kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Maka ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dari para ulama, al-ajilla, dari para sahabat, para tabi'in. Tidak setiap apa yang kita ketahui dari ilmu harus disampaikan. Makanya para ulama melarang al-muhaddithun untuk berbicara tentang ilmu tentang ilalul hadis, penyakit-penyakit hadis di kalangan orang-orang awam. Ilmu tentang ilal, tentang penyakit-penyakit yang terdapat dalam satu riwayat. Jadi ini ilmu yang khusus yang difahami oleh imam-imam al-jahh wa ta'dil. Hadis ini terdapat kelemahan dari sisi ini, perawinya ini terjadi kekeliruan ketika dia meriwayatkan dari fulan. Hadis ini berkata Abu Hatim tidak ada asalnya. Padahal kalau dengan kacamata yang zahir, seorang tidak memahami ilmu tersebut melihat ini kok sanadnya sahih. Jadi berbeda antara seorang yang sudah sampai kepada tingkatan mereka memahami ilmu ilalul hadis dengan seorang yang masih belajar al-baiquniyah. Tahu al-baiquniyah? Pelajaran dasar ilmu mustalahul hadis. Kadang-kadang ada seorang baru belajar ilmu al-baiquniyah, al-manrubatul baiquniyah, atau ditambah lagi belajar ilmu nuzhatun nazar atau al-baithul hadis. Sudah, buka kitab ini, kitab itu. Oh, hadis dhaif. Tidak ada asalnya. Menjarah dan menta'dil, masya Allah. Ya. Akhirnya mendatangkan hal-hal yang sifatnya gharib, aneh, nyeleneh. Apa bahasa Sinjainya nyeleneh? Aneh gitu loh, ya, asing. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mampu memahami apa itu yang dimaksud ilmu yang menerangkan tentang penyakit-penyakit yang terdapat dalam hadis. Ini ilmu yang luas sekali. Ya. Di mana seorang harus mengumpulkan jalur-jalur riwayat. Yang tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali mereka yang benar-benar memfokuskan dirinya dalam ilmu tersebut. Pernah terjadi seseorang, orang yang belajar di Damaj. Dia orang yang, maaf-maaf saja, untuk bahasa Arab, nahwu, pelajaran Tuhfasaniyah itu belum selesai. Dia baru datang, ya, dari Jawa datang ke Damaj, waktu itu di masa Syekh Mughbil rahimahullah. Dalam keadaan nol putul katanya. Ilmunya kosong, melompong. Tidak ada sama sekali. Betul-betul dasar. Sangat kosong. Dia bingung. Memahami bahasa Arab tidak bisa. Di majelis tidak bisa dia. Dia ingin belajar kepada orang Indonesia. Dia merasa gengsi. Maunya pada orang Arab. Lah, kepada orang Arab kamu tidak paham. Ya. Akhirnya dia seperti orang bingung, tidak jelas ini mau belajar apa. Waktu itu saya sempat belajar Tadribur Rawi dengan salah seorang ikhwan dari Yaman, murid Syekh Mughbil juga ketika itu. Jadi saya privat tiap hari terus belajar. Hamba Allah ini mengetahui saya belajar privat, ingin nimbrung. Belajar Tadribur Rawi. Biasanya kan kita kalau belajar mustalah itu ada jenjangnya gitu. Baiquniyah dulu, kemudian masuk ke Al-Baitul Hadis, kemudian Nuzhatun Nazar. Kalau ada kesempatan yang membuka pelajaran Al-Muqidah, kita belajar Al-Muqidah Al-Zahabi. Ya. Kemudian belajar At-Taqyid wal-Idhah. Saya akan mengikuti jenjang ini, jenjang mustalah. Ini orang baiquniyah saja belum ikut dia. Ustaz, anda minta izin mau ikut ya? Silakan kalau paham, anda bilang. Silakan kalau paham. Walhasil, entah ketika dia ngikut juga apakah paham yang disampaikan, tapi saya yakin enggak paham. Saya yakin enggak paham. Dalam pelajaran itu kan kadang-kadang terjadi interaksi tanya jawab. Kita ditanya ya kita menjawab. Lah ini pertanyaan yang disampaikan ke dia enggak paham apalagi mau menjawab. Akhirnya berhenti sendiri. Tapi sempat ada komentar dulu. Ketika dia ikut beberapa kali, dia komentar ke salah seorang ikhwan. Ada seorang Indonesia ketika itu. Subhanallah, ternyata dalam Sahih Bukhari itu banyak hadis-hadis yang lemahnya. Ribuan. Nah, ikhwan ini nyampaikan. Afan, antum belajar apa? Belajar tatibur rawi. Ini ikut gak? Oh ya, baru-baru ikut berapa kali ini? Kok dia mengatakan bahwa dalam Sahih Bukhari itu banyak hadis dhaif? Astagfirullahaladzim. Dari mana ini? Apa yang dia pahami ketika belajar? La haula wala quwwata illa billah. Jadi akalnya belum sampai untuk bisa memahami ilmu tersebut. Ya perumpamannya seperti anak SD dikasih ilmu pelajaran SMA, ya puyeng dia. Dikasih rumus kimia, kasih rumus fisika, pusinglah dia. Maka ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, begitu pula dalam menyampaikan ilmu. Sesuaikan. Ya. Tidak setiap ilmu yang kita sampaikan di satu majelis sama seperti yang kita sampaikan di majelis yang lain. Tidak setiap ilmu yang kita sampaikan kepada orang-orang awam sama seperti yang kita sampaikan di hadapan para penuntut ilmu yang mereka sudah berjenjang dalam menuntut ilmu. Berbeda. Maka ini harus diperhatikan. Demikian pula yang kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ilmu, tapi ketika disampaikan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah disebabkan karena sebagian mereka belum bisa memahami. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Wa fihi dalil ala anna al-mutashabiha la yanbaghi an yudhkara 'inda al-'ammah wa mithluhu qawlu Ibn Mas'ud fa dhakarahu wa azahu ila Muslim." Maka di dalam ucapan Ali bin Abi Thalib ini, yang dimaksud adalah perkataan beliau, sampaikan ilmu kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa memahaminya. Kata beliau, di sini terdapat dalil bahwa ilmu yang sifatnya mutasyabih. Ilmu yang mutasyabih itu, yaitu ilmu yang kadang-kadang dikhawatirkan difahami lain. Ilmu itu hak, seluruh ilmu itu al-haq selama itu datang dari Al-Kitab wa Sunnah. Tapi kadang-kadang ada yang sifatnya mutasyabih, samar-samar. Bisa difahami dengan baik apabila seorang bisa memahaminya, kadang-kadang juga diarahkan kepada yang salah, ke arah yang batil. Dan itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi anzal 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mu al-kitab, di dalam Al-Qur'an Karim ada yang muhkam, ayat-ayat yang jelas. Itulah induknya Al-Kitab. Setiap ada permasalahan, kembalikan kepada Ummul Kitab. Ada pula yang mutasyabih. Nah, ayat-ayat ini, yang samar-samar ini, yang bisa maknanya dibawa kepada selain Al-Haq, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang terdapat penyakit di dalam diri mereka. Akhirnya mencari-cari penakwilan untuk membenarkan kesesatan mereka. Nah, ini jangan diajarkan di hadapan orang-orang awam. Khawatir disalahfahami. Salah sangka mereka dalam memahami ayat tersebut atau hadis tersebut, akhirnya menyebabkan mereka terjatuh ke dalam ke dalam fitnah. Nah, misalnya kita sedang berbicara di hadapan orang-orang yang punya pemikiran yang harus dibenarkan. Pemikiran mereka pemikiran yang asalnya semangat untuk berjihad, tapi salah dalam memahami, terpengaruh dengan pemikiran Khawarij misalnya. Terpengaruh dengan pemikiran Khawarij yang suka mengafirkan kaum muslimin. Sangat mudah mengkafirkan seorang muslim. Berhadapan dengan orang yang seperti ini, hati-hati. Jangan menyampaikan kepada mereka hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan membunuh orang kafir misalnya. Disampaikan, la yastami'ani finnari abadan al-muslim waqatiluhu, al-kafir waqatiluhu finnar. Tidak akan berkumpul di dalam neraka selama-lamanya antara seorang kafir dengan yang membunuhnya di dalam neraka selama-lamanya. Wah, dia mendengarkan itu, ini di sekitarnya kafir semua. Atau membacakan kepada mereka ayat-ayat anjuran untuk memerangi orang-orang kafir. Qatilul musyrikina kafah. Perangi orang-orang kafir itu seluruhnya. Seluruhnya. Tetangga saya ini Nasrani. Ini kesempatan ini. Nah, ini contoh saja. Jangan sampai memberitakan di hadapan mereka, sementara justru akan mendukung kejahatan mereka. Akan mendukung kesesatan mereka. Ini berbahaya. Seharusnya kalau di hadapan kita, berhadapan dengan orang-orang Khawarij misalnya, sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis tentang jangan bermudah-mudahan untuk mengafirkan seorang muslim. Sampaikan tentang kewajiban taat kepada pemerintah muslim. Hal-hal yang seperti ini disampaikan. Nah, kata beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar, perkara-perkara yang mutasyabih itu tidak sepantasnya disebutkan di hadapan orang-orang awam. Seperti itu pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa mimman kuriha at-tahdith bi ba'dhin duna ba'dhin, wa mimman kariha at-tahdith bi ba'dhin duna ba'dhin, Ahmad, termasuk yang membenci untuk memberitakan sebagian hadis tanpa sebagian yang lainnya adalah Imam Ahmad. Fil ahadith allati zahiruha al-khuruju 'ala sultan, yang berkenan tentang hadis-hadis yang secara zahir hadis-hadis itu seakan-akan menganjurkan untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa, lalu disampaikan di masa fitnah. Wah, semakin berbahaya. Wa Malik fi ahadith sifat, demikian pula Imam Malik, beliau melarang untuk menyampaikan hadis-hadis sifat di hadapan mereka yang mengkhawatirkan ketika dijelaskan hadis sifat. Akhirnya mereka menyangka bahwa yang dimaksud hadis-hadis sifat itu adalah musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, jangan disampaikan kepada mereka. Sampaikan tentang tangan Allah, disampaikan tentang pendengaran Allah, penglihatan Allah, Allah itu tertawa, Allah itu marah. Mereka ini orang-orang yang gak paham. Akhirnya mereka menyangka, oh, marahnya Allah seperti marahnya suami saya. Oh, tertawanya Allah seperti tertawanya manusia. Akhirnya fitnah. Mereka belum mengenal tentang bagaimana memahami ayat-ayat yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abu Yusuf fil gharaib, demikian pula Abu Yusuf melarang untuk memberitakan hadis-hadis gharib yang tidak masyhur. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Disebutkan oleh Dzahabi rahimahullah dalam Siyaru Amal A'lamin Nubala, ketika beliau mengomentari hadis ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, "Rubba kayyisin 'inda Abi Hurairah lam yaftahhu." Boleh jadi ada orang yang cerdik ya di sisi Abu Hurairah, namun dia tidak bisa memahami satu hadis yang disampaikan kepadanya. Dia secara umum cerdik, tapi kadang-kadang satu dua perkara dia tidak bisa memahami. Kata beliau Adz-Dzahabi rahimahullah, "Hadza dalun 'ala jawazi kitmani ba'd al-ahadith allati tuharriku fitna fil usul aw al furu' aw al madh aw al dham. Amma hadithun yata'allaqu bi hillin aw haram fala yajuzu kitmanuhu bi wajhin." Maka di dalam ucapan ini terdapat dalil bolehnya menyembunyikan sebagian hadis yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Baik dalam perkara usul atau dalam perkara furu' yang kaitannya dengan pujian atau kaitannya dengan cercaan. Adapun hadis yang kaitannya dengan halal dan haramnya sesuatu, maka ini tidak boleh disembunyikan sama sekali. Dikatakan ini haram, sampaikan bahwa itu haram. Ini halal, sampaikan bahwa itu halal. Jangan disembunyikan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian di antara ciri dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bersabar dan hikmah di dalam berdakwah. Berhati-hati dalam menyikapi sesuatu. Jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Sikap ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Al-Ashaj Abdul Qais. Al-Ashaj Abdul Qais, beliau mengatakan, "Inna fika la khoslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal ana." Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua perangai yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hilmu wal-ana. Kelembutan. Demikian pula sikap bijak. Tidak tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. Ini juga harus dimiliki oleh seorang da'i. Jangan ketika terjadi sesuatu langsung dia menyikapi. Namun perhatikan dari segala sisinya. Perhatikan dari sisi ilmiahnya. Perhatikan apa sikap para ulama dalam perkara tersebut. Apalagi yang kaitannya dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Jangan seorang selalu merasa dirinya yang mampu melakukan. Saya bisa, dan saya bisa. Lalu kamu itu siapa? Nah. Kembalikan urusan itu kepada ulama. Kembalikan urusan itu kepada ahlul ilm. Karena mereka lah yang akan menyelesaikan. Bijak dalam menyelesaikan sesuatu. Tidak tergesa-gesa. Melihat sedikit lalu kemudian memvonis. Ini bukanlah karakternya para ulama. Para ulama mempelajari, terus melakukan dirasah, memperhatikan tentang kondisi seseorang, dipelajari dan melalui tahapan-tahapan nasihat ketika seorang melakukan kesalahan. Salah lagi, nasihati lagi. Keliru, nasihati lagi. Sampai kemudian terlihat bahwa orang ini tidak mengindahkan nasihat. Para ulama sudah memberi nasihat, dia juga tidak mengindahkan nasihat. Bahkan sebaliknya, maka ini ada pembahasan yang lain. Permasalahan menyikapi seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ketika sampai kepadamu satu berita, teliti terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Boleh jadi berita itu salah. Boleh jadi asal berita itu ada, tapi sudah ada perubahan-perubahan. Perubahan redaksi, ternyata tidak benar yang demikian. Hal-hal yang seperti ini butuh orang yang bijak untuk menyelesaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sikap al-anah dibutuhkan oleh setiap kita, terlebih bagi seorang dai. Seorang muslim harus memiliki sikap ini. berhati-hati dalam menyikapi sesuatu. Jangan mendahului para ulama. Nasihat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, "La tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imamun sabaqaka." Jangan engkau berbicara dalam satu permasalahan yang tidak ada imam yang mendahului kamu. Tidak ada imam yang mendahului kamu dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, ketika muncul satu fitnah, merupakan hal yang hikmah dan yang baik mengembalikan kepada para ulama. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melakukan hal itu? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam bi 'alimina haqqah. Bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kita, yang tidak menyayangi anak-anak di antara kita, dan tidak mengenal hak seorang alim. Dalam riwayat Ibn Hibban dari hadis Ibn Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Berkah itu bersama dengan al-akabir, ulama besar di antara kalian. Kita mengakui bahwa memang di Indonesia ini tidak ada ulama. Oleh karena itu kita berusaha para asatidah saling bertawun. Ketika ada satu permasalahan, maka para asatidah berkumpul menyelesaikan permasalahan tersebut. Melihat dari berbagai sisinya, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, sampaikan kepada ulama. Kalau ada kesempatan-kesempatan menelpon, atau kemudian ada yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah umrah, selalu ada hubungan, berusaha untuk menghubungkan ilmu kita kepada para ulama, sehingga kita senantiasa terkontrol. Tidak setiap orang itu bisa berbicara dalam perkara-perkara fitnah, meskipun dia melihat dengan penuh keyakinan bahwa si fulan berkata demikian. Meskipun, berhati-hati dalam memberi penilaian. Kembalikan kepada ustaz, ustaz yang menyelesaikan. Ya. Karena bagaimanapun juga seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lebih bijak dalam menyelesaikan sesuatu. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pesan dari para ulama, kembali kepada ulama. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala di masa hidupnya beliau, beliau mengatakan, "Mundu an taraka an-nasul ulama takhabbatu." Semenjak manusia meninggalkan para ulama, maka mereka takhabbat. Takhabbat itu urusan mereka tidak jelas. Goncang. Tidak terarah. Tidak berjalan lurus. Tidak istiqamah di atas al-haq. Serampangan dalam bersikap. Ini kalau tidak kembali kepada para ulama. Dan saya nasihatkan kepada diri saya sendiri. Demikian pula kepada ikhwan. Hati-hati. Ketika seorang diberi kemudahan untuk memegang alat yang ada di tangannya itu, yang disambungkan ke internet. Kalau seorang sudah punya alat yang bisa bersambung ke internet, apakah dengan komputer atau dengan HP, alat komunikasi, sudah. Dia sudah mengenal dunianya maya, katanya. Sudah mengenal dunianya maya. Ya. Orang kalau kebablasan, semua dimasuki. Masuk Facebook, kalau bisa Twitter, terus apalagi itu WhatsApp, Telegram, entah apalagi yang lainnya, BlackBerry, BBM, ya, masuk dalam media-media sosial yang lainnya. Dia akan melihat banyak sekali tulisan, seakan-akan semua pembahasan itu ada di sana. Seakan-akan semua pembahasan ada di sana. Istilahnya orang kalau ada permasalahan tanya saja kepada Mbah Google itu. Nah, kalau bukan ke Mbah Google, ke paman YouTube katanya. Setiap ada permasalahan. Jadi ustadznya itu Google. Ustadznya, syekhnya Google. Ada permasalahan? Google. Nah, tidak terlarang seorang memanfaatkan internet. Jangan sampai ucapan saya ini dianggap bahwa kalau begitu kita tidak. Tapi ambil positifnya. Situs-situs para ulama, masya Allah, banyak yang bisa kita mengambil manfaat. Tapi kalau terbiasa mengikuti berbagai macam berita-berita yang ada, yang disebarkan, yang kita tidak tahu dari mana asalnya, dari mana sumbernya, jadi seorang Facebooker, ya, tidak tahu kalau WhatsApp itu orang apa, jadi pengguna WhatsApp yang terus kebiasaan itu apa namanya ya, WhatsApper atau apa? WhatsApper ya. Semua dibaca, semua didengarkan. Antum akan bingung sendiri dan ilmu yang antum belajar semakin tidak jelas. Ada berita dari sini membantah fulan, fulan. Ini fulan telah terjatuh dalam penyimpangan sekian, sekian. Siapa penulisnya? Enggak jelas. Siapa ini orang? Isinya blog pelita sunnah. Setelah dibaca, penuh bid'ah di dalamnya. Penuh dengan bid'ah, kesesatan, penyimpangan, kedustaan, kullu bala'in fi. Mencela para ulama. Walhasil ma'asyiral quraisy makmum, tapi namanya sunnah. Nah, hati-hati. Sekarang ini orang-orang yang paling bahlul, yang paling jahil di muka bumi ini, itu bisa berkomentar, bisa jadi komentator. Ya. Bisa. Yang setiap hari kerjaannya dagang di pasar misalnya. Dagang keringetan, sambil buka HP. Wah, ini. Ketika ada sesuatu yang bisa dikomentari, langsung dia bisa berkomentar pada saat itu juga. Di mana dia ngaji? Kita enggak tahu. Nah, kedustaan, fitnah terlalu banyak, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan yang mungkin tujuannya ingin tathabbut, ingin mengetahui kebenaran, tapi sumpek juga kalau membaca sekian banyak. Sekali ngirim sampai puluhan, lengkap dengan screenshotnya. Lengkap. Masya Allah, kadang-kadang lelah juga kita membacanya. Nah, orang-orang majhul. Ya. Semua orang bisa berbicara. Ulama belum berbicara. Ini di media sosial sudah ramai pembicaraan. Setiap terjadi sesuatu ada saja omongan. Entah dari mana. Ini sikap siapa? Kadang-kadang membawa dalil, mendatangkan syubhat. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ahlus sunnah berhati-hati dalam berbagai macam fitnah yang terjadi sekarang ini. Seorang berhati-hati, jangan menjadi seorang yang ingin di depan, ingin berada di garda terdepan, tapi justru menjadi garda terdepan dalam kesesatan. Ini lebih berbahaya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengingatkan, innaha satakunu hanatun wa umurun mushtabihat. Akan muncul masa-masa di mana kemungkaran itu akan bermunculan, perkara-perkara syubhat itu akan bermunculan. Maka beliau mengingatkan, fa'alaikum bittu'ada fatakunu tabi'an fil khair, khairun min an takuna ra'san fi syarr. Hendaknya engkau berhati-hati dalam menyikapi sesuatu, tidak tergesa-gesa, sehingga engkau menjadi orang yang mengikuti kebaikan. Itu lebih baik daripada engkau menjadi tokoh dalam kesesatan, menjadi orang yang di garda terdepan dalam penyimpangan. Maunya kamu yang tampil, maunya ini saya. Padahal dia terjatuh dalam penyimpangan. Kasihan. Seharusnya dia mengasihani dirinya sendirinya. Dia mengoreksi dirinya. Kadang-kadang sebagian itu sengaja diganggu. Ini WhatsApp kan mudah untuk dilacak. Ini WhatsApp-nya Ustadz Fulan, ini WhatsApp-nya Ustadz Fulan. Dikirimi data-data. Terus diganggu. Dipengaruhi manhajnya. Ini dari mana lagi tulisan ini? Datang lagi tulisan, datang lagi tulisan. Ya, seorang kalau tidak memiliki filter ilmu, sangat berbahaya. Mudah sekali seorang itu berubah. Nah, maka sikap berhati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi pengikut kebaikan. Kalau dikhawatirkan terjatuh ke dalam fitnah, jual itu alat. Jual itu handphone. Ya. Kenapa? Lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Jual, enggak usah ikut grup ini, grup itu. Jadi Facebooker ini dan itu. Mengikuti berita ini, berita itu. Akhirnya madaratnya lebih besar. Yang dikhawatirkan akan menimpa dirimu. Jual. Hah? Cukup pakai telepon yang kata orang 3G. Ya, telepon G, SMS G, miss call G. Yang 3G ini. Hah? Cukup pakai itu. Telepon jadul. Iya kan? Lebih selamat. Ya, ada orang telepon ya sudah, kita berbicara. Nah. Atau SMS. Nah. Daripada antum menggunakan internet yang akibat buruknya kembali pada diri antum sendiri, terpengaruh berita sana, terpengaruh berita sini. Masya Allah, antum istirahat dari itu, ikut ta'lim, ikuti kajian-kajian Ahlu Sunnah, selamat sudah, selamat, alhamdulillah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz sudah kita catat, serius dalam belajar. Kalau punya aktivitas di luar kerja, kerja serius dengan pekerjaan dunianya, menghindari hal-hal yang diharamkan. Berita-berita itu, oh afwan, anak enggak tahu itu. Afwan, serahkan kepada ustaz. Ini ada berita ini kok fulan, oh afwan. Ustaz, sampaikan kepada ustaz, jangan disampaikan ke anak-anak ini orang enggak paham. Enak kan seperti itu. Kalau semuanya mau jadi ulama gimana? Semuanya ingin menjadi imamul jarh wa ta'dil. Tidak akan terselesaikan permasalahan. Maka ta'anni, ta'anni ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Asy-Syaikh Rabi', Asy-Syaikh Rabi'. Hafizahullah Ta'ala. Hampir setiap nasihat yang beliau sampaikan pada daurah-daurah kita di Indonesia atau bahkan di tempat-tempat yang lain, tidak ketinggalan Syekh selalu menasihati, usikum bitta'akhi bainakum. Aku wasiatkan kalian untuk memelihara persaudaraan di antara kalian. Dan hati-hati dari asbabut tafarruq, sebab-sebab yang menyebabkan kalian berpecah. Jaga ukhuwah. Dan sekali lagi saya berbicara di sini di antara ahlus sunnah. Ukhuwah di antara ahlus sunnah. Jaga kehormatan ahlus sunnah. Jaga kemuliaan ahlus sunnah. Sadari diri akan kekurangan yang kita miliki. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang yang dia mengetahui kadar dirinya. Lalu memposisikan dirinya pada kedudukan tersebut. Nah, memahami kadar diri. Ini penting sekali. Jangan selalu menjadi orang yang berada di baris terdepan yang menyebabkan dia terjatuh dalam penyimpangan. Dan bahkan bukan itu saja, menyebabkan menyimpangnya yang lain. Menyebabkan tersesatnya yang lain. Waliyadzubillah. Ini lebih buruk lagi. Kemudaratan bukan hanya kembali kepada dirinya, tapi juga kepada yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian, tidak pula kita mengingatkan bahwa sikap-sikap yang telah kita jelaskan tadi adalah cara berdakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana beliau terus menumbuhkan adanya persaudaraan di antara ahlul haq, di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Namun ini bukan berarti melemahkan ahlus sunnah ketika seseorang harus bersikap tegas dalam perkara-perkara yang diharuskan bersikap tegas. Ketika terjadi penyimpangan, maka seorang harus melihat mana yang hak dan mana penyimpangan. Lalu dia meninggalkan kesesatan dan penyimpangan tersebut dan kokoh di atas al-haq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum bi muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya sepeninggal aku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Ketika terjadi perselisihan itu, apa nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun setelahku. Kalian berpegang teguh dengannya, gigit dengan gigi geraham kalian. Jauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, karena perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam menyikapi penyimpangan ini ada bab tersendiri. Jangan sampai seorang kemudian ingin menjaga persaudaraan, ingin menjaga ukhuwah, akhirnya menyebabkan dia terjatuh ke dalam sikap tamyi', lembek di dalam manhajnya. Ya. Oh, jangan, orang itu kok kenapa ditahzir? Kenapa? Dia kan juga masih bagian dari ahlus sunnah. Nah, oh tidak, dia telah menyimpang. Ahlus sunnah itu hanya pengakuan dia saja. Dia telah menyimpang jauh. Dia mencerca para ulama. Dia menuduh para ulama tidak memahami fiqhul waqi' misalnya. Atau dia berpemikiran haddadiyah. Atau dia berpemikiran hajuriyah. Atau dia ini seorang mutalawin misalnya. Ini bab tersendiri. Tentu ada sikap-sikap ahlus sunnah dalam hal ini. Larangan bermajlis dengan mereka. Hati-hati duduk dengan mereka. La tujalisu ahlil ahwa fa inna mujalasatahum mumrihatun lil qulub. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jangan kamu duduk dengan mereka. Duduk dengan mereka itu akan membuat hati-hati ini menjadi sakit. Duduk dengan ahlul hawa, ahlul bid'ah. Oleh karena itu ini juga harus dipisahkan, ini bab tersendiri. Sikap tegas dan keras terhadap ahlul bid'ah, memboikot mereka, tidak mengambil ilmu dari mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan saya kira sampai di sini insyaallah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita di dua sesi di hari ini, yang kaitannya dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi berkah dari pertemuan kita dan memberi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Dan saya enggak tahu ini ada sisa waktu bagi ikhwan yang mungkin ada pertanyaan. Kami persilahkan. Sebaiknya tulisan. Tidak apa-apa, antum nanya dulu. Fadhal.